sayangku, ku harap engkau mendengar dan ku katakan rindu. Bercanda dan bercumbu, duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam, kulihat engkau duduk berdua. Cintaku.